jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Ku tak menyesali kalau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku terima. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Jadikan diri